Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita, pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid karya Asy-Syaikh Al-Allamah Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala wa ra'ah. Terakhir, pertemuan yang terakhir dari apa yang sudah kita lalui, kita sudah di penghujung dari bab al-khauf minasyirik. Lebih tepatnya kita sudah memasuki pembahasan hadis yang terakhir, yaitu hadis Jabir radhiyallahu taala anhu fi ma rawahu Muslim. Hadis Jabir yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Kita akan baca kembali hadis ini. Naam, barakallahu fik. Kita baca syarahnya. Qala al-muallif, muallifu kitab at-tauhid, wa huwa Syekhul Islam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, wa li muslimin, dan dari riwayat Muslim rahimahullah, yaitu di dalam sahihnya, sahih Muslim, an Jabirin radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiyallaha, barang siapa yang berjumpa dengan Allah tabaraka wa ta'ala, wa huwa la yushriku bihi syai'an, dalam keadaan dia tidak menyekutukan dia, ya, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah, niscaya pasti dia akan masuk ke dalam al-jannah. Wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhalan nara, dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia masuk ke dalam an-nar, a'adhani Allah wa iyyakum minha. Qala asy-syarih asy-syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala wa ra'ah, Jabirun huwa Jabir ibnu Abdullah ibni Amr ibn Haram al-Ansari as-Sulami. Ini nasab dari sahabat Jabir. Beliau adalah Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram al-Ansari. Beliau dari suku Ansar atau kaum Ansar as-Sulami. Sahabiyun jalilun mukthirun ibnu sahabiyin. Beliau adalah seorang sahabat yang mulia, mukthirun. Di sini maksudnya mukthirun adalah seorang sahabi yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Di sana para ahlul hadis, para ulama ahlul hadis mengelompokkan beberapa sahabat yang namanya banyak didapatkan di dalam kitab-kitab hadis meriwayatkan hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Di antara yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Rasul adalah sahabat ini, itu Jabir bin Abdullah ibnu Sahabiyin. Selain beliau adalah seorang sahabi, ayah beliau juga seorang sahabi, yaitu Abdullah Jabir bin Abdullah. Abdullah ayahnya juga seorang sahabi, sehingga sering pula kalau kita mendengar nama Jabir bin Abdullah, maka disebut dengan radhiyallahu ta'ala anhuma. Domirnya domir huma, ya, muthanna. Kenapa? Karena ayahnya juga seorang sahabi. Mata bil madinati ba'da sab'in. Beliau meninggal di kota Madinah ba'da sab'in, yaitu setelah tahun ke-70 Hijriyah. Walahu arba'un wa tis'una sanatan. Dan beliau meninggal pada usia 94 tahun. Meninggalnya kapan? Setelah tahun 70 Hijriyah. Pada usia 94 tahun. Qala habidahullahu ta'ala, man laqiyallah. Man laqiyallaha. Di situ kalau ada yang harokatnya kurang tepat, bisa dibetulkan. Ya. Man laqiyallaha. Di situ lafzul jalalah mansub. Karena sebagai apa? Sebagai maf'ulun bih. Sehingga harokatnya fathah. Kalau ada yang harokatnya dhammah, dibetulkan. Man laqiyallaha. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah, maksudnya apa berjumpa di sini? Aiman mata. Barang siapa yang meninggal dunia. La yushriku bihi. Ay lam yattakhid ma'ahu syarikan fil ilahiyati wala fil rububiyah. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maksudnya adalah tidak menjadikan bagi Allah sekutu atau tandingan, baik dalam urusan ilahiyah atau uluhiyah, begitu pula dalam permasalahan rububiyah. Tidak menjadikan bagi Allah sekutu atau tandingan. Sehingga maksudnya adalah tidak meyakini di sana ada pencipta selain Allah. Ini dalam urusan rububiyah misalnya. Tidak meyakini ada pencipta selain Allah. Tidak meyakini ada pemberi rizki selain Allah. Tidak meyakini di sana ada yang bisa menghidupkan dan mematikan selain Allah. Dan seterusnya. Dari kekhususan-kekhususan rububiyah. Begitu pula dalam hal yang merupakan kekhususan ilahiyah atau uluhiyah. Tidak menyerahkan peribadatan kepada selain Allah. Meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi. Tidak ada sesuatu pun selain Allah yang boleh diibadahi. Maka barang siapa yang kondisinya seperti ini, meninggal dalam kondisi seperti ini, ya, maka balasannya sebagaimana yang disebutkan. Qala hafidhahullah syai'an ay syirkan qalilan au kathiran. Di situ terdapat faedah penting. Kenapa beliau menyebutkan syai'an di situ? Man laqiyallaha wa huwa la yusyriku bihi syai'an. Di situ syai'an dalam bentuk nakirah. Nakirah fi siyaqin nafi. Fata'um. Nakirah dalam bahasa Arab jika disebutkan dalam konteks penafian, ya, di situ la yusyriku bihi syai'an, ya, la-nya di situ la'an nafiyah, la yusyriku bihi syai'an. Syai'an nakirah pada konteks penafian memberikan faedah umum sifatnya. Apapun bentuk kesyirikannya, yang kecil maupun yang besar, sedikit ataupun banyak. Oleh karena itu di sini dijelaskan oleh syarih, oleh Syekh Al-Fauzan hafidhullah, ay syirkan qalilan au kathiran. Tidak menyekutukan Allah dengan kesyirikan yang sedikit ataupun yang banyak. Ya. Naam. Qala hafidhullah ta'ala, al-ma'na al-ijmaliyu lil hadis. Makna global atau umum dari hadis ini. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yukhbiruna anna man mata 'ala at-tauhid fadkhuluhu al-jannata maqdu'un bihi. Bahwasanya Rasul Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita, dan tentunya berita yang disampaikan Rasul adalah berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah beliau berbicara dengan hawa nafsunya. Apa yang beliau bicarakan, apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau beritakan adalah wahyu yang diwahyukan. Beliau memberitakan bahwasanya barang siapa yang meninggal di atas tauhid, maka masuknya dia ke dalam al-jannah maqtu'un bihi. Itu dipastikan. Maqtu'un bihi maknanya apa? Dipastikan. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan di atas tauhid, maka dia pasti masuk ke dalam al-jannah. Tidak diragukan lagi. Tidak ada keraguan sedikit pun. Fa in kana sahiba kabiratin wa mata musirran 'alayha fa huwa tahta masyiatillah. Fa in 'afa Allahu 'anhu dakhalaha awwalan. Jika ahli tauhid atau seorang muwahhid semasa hidupnya dia pelaku dosa besar, bertauhid dia, mentauhidkan Allah, tidak berbuat kesyirikan sedikit pun, tapi dia terjatuh pada dosa besar, melakukan, ya maaf-maaf saja, misalnya zina, minum khamr, mencuri, atau yang sebagainya, dari bentuk-bentuk dosa besar. Beliau jelaskan di sini, fa in kana sahiba kabiratin, jika ahli tauhid tadi adalah pelaku dosa besar, meninggal dalam keadaan belum bertaubat dari dosa besar tersebut, itu makna mata musirran 'alaiha. Musirran adalah terus-menerus melakukan dosa tadi, belum bertaubat. Fa huwa tahta masyiatillah, maka kondisi orang yang seperti ini di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, di bawah masyiahnya Allah. Fa in 'afa Allahu 'anhu dakhalaha awwalan. Jika Allah menghendaki untuk mengampuni orang tersebut, maka dia akan masuk ke dalam al-jannah langsung tanpa diadab sedikit pun. Jika memang Allah menghendaki demikian. Karena rahmatnya yang maha luas. Bi fadlihi wa karamihi wa rahmatihi. Karena keutamaan, kemuliaan dan rahmat dari Allah, Allah mengampuni orang tadi sehingga dia tidak diadab karena dosa besar yang dia lakukan, dan dia langsung masuk ke dalam al-jannah karena tauhid yang ada pada dirinya. Wa illa udziba finnari thumma ukhrija minha wa udkhilal jannata. Tapi kalau Allah menghendaki lain, sebaliknya Allah akan mengadab orang tersebut di dalam neraka sampai kadar dan batas yang Allah kehendaki sesuai dengan besar dosanya. Thumma ukhrija minha. Kemudian orang tadi dikeluarkan dari neraka tadi. Wa udkhilal jannata. Dan dimasukkan ke dalam al-jannah. Dengan rahmat Allah. Inilah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Akidah salafiyah. Yang terkait dengan ashabu al-kabair atau ahlul kabair min ahli tauhid. Ini keyakinan ahlus sunnah wal jamaah terkait apa? Pelaku dosa besar dari kalangan ahli tauhid. Yang membedakan ahlus sunnah dari kelompok-kelompok semisal khawarij, kelompok teroris yang bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan pelaku dosa besar. Begitu pula menyelisih kelompok Mu'tazilah yang meyakini bahwasanya dosa besar, pelaku dosa besar nanti di akhirat juga kekal di dalam neraka. Ya. Al-Sunnah wal Jamaah, keyakinan mereka dibangun di atas Al-Quran wa Sunnah demikian. Meyakini bahwasanya pelaku dosa besar dari kalangan ahlu tauhid tidak keluar dari agama ini. Ya. Dia atau pelaku dosa besar dari kalangan ahlu tauhid tetap dianggap sebagai muslim dan sebagai muwahhid. Kalaupun dia melakukan dosa besar dan belum bertaubat sampai meninggal dunia, maka urusannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tergantung kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, Allah akan mengampuninya, dan jika Allah menghendaki, Allah akan mengazabnya. Bisa dipahami sampai sini? Nah, berbeda dengan kelompok menyimpang, diantaranya kelompok Khawarij, teroris, yang banyak merebak di zaman ini terkhusus. Mereka bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan pelaku dosa besar. Nah, sehingga mereka meyakini bahwasanya pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. Qala hafizahullahu ta'ala, wa anna man mata 'ala asy-syirkil akbari la yadkhulul jannata wa la yanaluhu minallahi rahmatun wa yakhludu finnar. Dan bahwasanya barang siapa yang meninggal di atas kesyirikan, syirik akbar, itu syirik besar, maka dia tidak akan masuk ke dalam al-jannah. Wala yanaluhu, itu mungkin lebih tepatnya dhammah ya, lamnya. Wala yanaluhu, dan tidak akan mendapati dia atau tidak akan sampai kepadanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yanaluhu minallahi rahmatun, rahmat Allah tidak akan sampai kepadanya karena dia telah melakukan syirik akbar dan meninggal di atas syirik akbar tersebut. Wa yakhludu finnar, dan dia akan kekal di dalam neraka wal iyadu billah. Wa in kana syirkan asghara dakhalan nar, akan tapi jika dia melakukan dosa syirik, syirik asghar, syirik kecil, maka masuk ke dalam annar, masuk ke dalam neraka. In lam yakun ma'ahu hasanatun rajihatun, jika dia tidak memiliki kebaikan-kebaikan yang lebih banyak. Lakin la yukhalladu fiha, akan tapi tidak kekal di dalamnya, tidak dikekalkan di dalam neraka jika dosa syirik yang dia lakukan adalah syirik asghar. Syirik asghar tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, ya, dan tidak menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka. Yang menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka adalah syirik akbar, syirik besar. Qala hafizahullahu ta'ala, munasabatul hadithi lil bab, kesesuaian hadis ini dengan bab. Itu bab apa? Al-khawf minas syirik. Anna fihi at-taghlidha fin nahyi 'ani syirki mimma yujibu shiddatal khawfi minhu, bahwasanya di dalam hadis ini terdapat ancaman keras. Taghlidh fin nahyi, terdapat larangan yang ditekankan dari kesyirikan yang menjadikan seseorang hendaknya sangat takut dari terjatuh pada kesyirikan tersebut. Ya, di sini Rasulullah SAW menyebutkan, waman laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar, dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah, menemui Allah dalam keadaan menyekutukannya dengan sesuatu, maka dia masuk ke dalam an-nar. Di sini terdapat ancaman yang keras bagi pelaku kesyirikan, sehingga sudah sepatutnya setiap hamba merasa takut dan khawatir agar jangan sampai dirinya terjatuh ke dalam kesyirikan. Berikutnya, qala hafizahullahu ta'ala, ma yustafadu minal hadith, fawaid, faida-faida yang bisa diambil dari hadis Jabir tersebut. Al-faidatul ula, faida yang pertama, wujubul khawfi minasyirki, wajibnya takut dari kesyirikan. Perhatikan baik-baik ta'bir yang beliau sampaikan, wujub, ya, wajib takut dari kesyirikan. Jadi jangan sampai ada seorang yang merasa aman dari kesyirikan. Merasa aman dirinya, ya, tidak akan terjatuh pada kesyirikan. Maka yang seperti ini, dia telah meninggalkan kewajiban di dalam agama. Ya, padahal seharusnya apa? Seorang hamba harus takut dan hukumnya wajib takut dari kesyirikan. Li'anna an-najata minan nari mashrutatun bis-salamati minasy-syirik. Karena bahwasanya keselamatan dari neraka, an-nar, itu dipersyaratkan dengan selamat dari kesyirikan. Syarat untuk bisa selamat dari neraka adalah terbebas dari kesyirikan. Al-faidatu tsaniyah annahu laisal ibratu bikathratil amal. Bahwasanya yang jadi tolak ukur itu bukan banyaknya amalan. Wa innamal ibratu bisalamati minasyirik. Hanyalah ibrah, tolak ukur itu adalah keselamatan dari asyirik. Selamat dari kesyirikan. Itulah yang jadi tolak ukur. Maksudnya apa ungkapan ini? Tidak ada gunanya atau tidaklah berguna seorang hamba banyak beramal siang malam, sholat qiyamul lail, siang puasa, malam sholat, setiap saat membaca Al-Quran dan seterusnya dari berbagai macam amalan-amalan. Dipenuhi waktunya dengan amalan-amalan yang zahirnya adalah amalan soleh. Tapi ketika dia terjatuh pada kesyirikan, amalan-amalan tersebut tidak ada artinya. Sehingga, laisal ibrah bikathratil amal. Yang jadi tolak ukur itu bukan banyaknya amalan. Berapa banyak pun amalan yang dilakukan seorang hamba, kalau dia melakukan kesyirikan, amalan tersebut akan menjadi terhapus. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, la'in asyrakta layahbatanna amaluka walatakunanna minal khosirin. Khitabnya ayat ini kepada Nabi, yang mana beliau adalah seorang yang maksum, yang tidak mungkin terjatuh pada kesyirikan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya, la'in asyrakta, jika engkau melakukan kesyirikan wahai Nabi, dan tentunya tidak mungkin hal itu terjadi, tapi kalau sampai terjadi, layahbatanna amaluka, niscaya akan terhapus seluruhnya amalanmu. Walatakunanna minal khasirin. Walatakunanna minal khasirin. Dan niscaya engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Sehingga, ikhwani fillah, barakallahu li walakum, ibrah, tolak ukur bukan banyaknya amalan, tapi adalah selamat dari kesyirikan. Sehingga hendaknya yang menjadi prioritas utama dari setiap muslim, setiap mukmin adalah pembenahan tauhid. Dan itulah inti dakwah para rasul. Para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Karena itulah kunci keberhasilan dunia dan akhirat. Jika tauhid seorang hamba sudah benar, sudah lurus, maka amalan-amalan yang lain akan menjadi baik pula. Tapi kalau tauhidnya rusak, tauhidnya ada cacat, maka akan merusak pula amalan-amalan yang lain. Ya. Nah, maka di sini juga menunjukkan pentingnya tauhid. Al-faidatu tsalitsatu, faidah yang ketiga, bayanu ma'na la ilaha illallah wa annahu tarku syirki wa ifradullahi bil ibadati. Penjelasan tentang makna la ilaha illallah. Apa la ilaha illallah itu apa? Kalimatut tauhid. Apa maknanya? Annahu tarku syirki wa ifradullahi bil ibadah. Maknanya adalah meninggalkan kesyirikan dan mengesakan Allah di dalam peribadatan. Ini terkandung dua komponen. Apa itu? An-nafyu wal isbat. Al-faidatur rabi'ah, Faedah yang keempat, qurbul jannati wan nari minal abdi wa annahu laisa bainahu wa bainahuma illal maut. Dekatnya al-jannah dan an-nar dari seorang hamba. Sangat dekat. Jannah dan an-nar itu sangat dekat. Bukan perkara yang jauh. Sangat dekat. Wa annahu laisa bainahu wa bainahuma illal maut. Tidak ada yang memisahkan antara seorang hamba dengan keduanya kecuali kematian. Al-faidatu al-khamisah, fadilatu man salima minasyiriki. Keutamaan barang siapa yang selamat dari kesyirikan. Yaitu, ad-dukhul fil jannah. Masuk ke dalam al-jannah. Demikian selesai kita dari pembahasan bab al-khauf minasyirik. Kita lanjutkan bab yang berikutnya. Qala al-muallif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, babu ad-du'a'i ila syahadati an la ilaha illallah. Bab ad-du'a' seruan kepada syahadat la ilaha illallah. Ad-du'a yang dimaksud di dalam judul bab itu bukan berdoa, ya, bukan berdoa yang maknanya meminta. Tapi maknanya adalah ad-da'wah. Seruan, ajakan, dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Kemudian beliau menyebutkan ayat Al-Quran. Qala rahimahullahu ta'ala wa qawlillahi ta'ala. Dan firman Allah ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Qul, katakan wahai Nabi, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ilallah, aku menyeru kepada Allah, ala basiratin, di atas basirah, ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang bersamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, wa subhanallah, maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan bukanlah aku termasuk golongan orang-orang musyrik. Qala asy-syarih Al-Syeikh Salih Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala wara'ah, munasabatul babi li kitab tauhid. Kesesuaian bab ini, yaitu bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah, apa kesesuaiannya dengan kitab tauhid? Beliau jelaskan, annal musannifa rahimahullah lamma dhakara fil abwab as-sabiqati tauhida wa fadlahu وَمَا يُوجِبُ الْخَوْفَ مِنْ دِدِّهِ ذَكَرَ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِمَنْ عَرَفَ ذَلِكَ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى نَفْسِهِ. Bahwasanya al-musannif, yaitu al-muallif, al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ketika menyebutkan di dalam bab-bab yang sebelumnya tentang tauhid, ya, apa itu tauhid, kemudian wafadlahu, apa keutamaan tauhid, ya, apa bab judul babnya, fadlu tauhid wa mayukaffiru minadz dzunub, ya, kemudian wa mayujibul khaufa min diddih, juga menjelaskan tentang wajibnya takut dari lawan tauhid, yaitu kesyirikan. Dzakara fi hadzal bab, setelah itu beliau susul dengan menyebutkan bab ini. Itu bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah, bahwasanya annahu la yanbaghi liman 'arafa dzalik, bahwasanya tidak sepantasnya bagi seseorang yang telah mengetahui itu semua, seorang yang telah mengetahui tauhid, mengetahui tentang keutamaan tauhid dan mengetahui tentang wajibnya takut dari lawan tauhid, maka tidak sepantasnya bagi orang yang sudah seperti ini kondisinya, sudah tahu ayyaktasir ala nafsihi, hanya mencukupkan hal itu pada dirinya sendiri. Bal yajibu alaihi ayyad'u ila Allah taala, bahkan wajib baginya untuk berdakwah kepada Allah taala bil hikmati wal mau'izatil hasanati, dengan hikmah, dengan mau'izah, nasihat yang baik. Kama huwa sabilul mursalina wa atba'ihim, sebagaimana hal itu adalah jalan yang ditempuh oleh para rasul dan pengikut-pengikutnya. Bisa dipahami ya, bagaimana bagusnya urutan bab yang disusun oleh mu'alif di sini, yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang pertama mulai menjelaskan tentang tauhid. Apa itu tauhid? Kemudian keutamaannya, wajibnya takut dari lawan tauhid, kesyirikan. Kemudian apa? Bab yang berikutnya adalah hendaknya seorang yang sudah mengetahui itu semua mendakwahkan. Mendakwahkan tauhid tersebut. Dan inilah yang terkandung di dalam surat Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Di dalam surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya setiap manusia atau seluruh manusia dalam keadaan lafi khusr, dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang memiliki empat sifat. Yang pertama apa? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus salihat, kemudian beramal soleh. Kemudian apa? Apakah cukup sampai di situ saja? Allah lanjutkan, wa tawasaw bil haq, dan orang-orang yang saling menasihati di atas atau dengan kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan saling mewasiatkan dengan kesabaran. Sehingga tidak cukup seorang hanya ya mementingkan atau memperhatikan dirinya sendiri, tapi wajib baginya untuk mendakwahkan al-haq. Setelah dia mengetahuinya, dia dakwahkan kepada orang lain. Qala hafizahullahu taala, ad-du'a ay da'watun nas. Makna doa dalam judul bab itu adalah da'watun nas, dakwah atau mendakwahi manusia. Ila syahadati an la ilaha illallah, ay ila tauhidillahi wal imani bihi wa bima ja'at bihi rusuluhu mimma huwa madlulu hadhihi syahadati, yaitu berdakwah kepada tauhidullah, mentauhidkan Allah, wal imani bihi, dan beriman dengannya, dan beriman pula dengan apa yang datang dengannya para rasulnya. Mimma huwa madlulu hadhihi syahadah, yang mana itu adalah merupakan madlul yang ditunjukkan oleh syahadat, persaksian la ilaha illallah. Maksudnya adalah barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah, maka konsekuensinya apa? Wajib untuk beriman kepada para rasulnya, para rasul Allah. Karena tidak mungkin seorang hamba bisa bertauhid dengan tauhid yang benar kecuali dengan bimbingan para nabi dan rasul yang Allah utus. Qala hafizahullah, qul al-khitabu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Qul, dalam ayat qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, itu khitabnya adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi ay ad-da'watu allati ad'u ilaiha wat-tariqatu allati ana 'alaiha. Hadhihi, yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah ad-da'wah allati ad'u ilaiha, dakwah yang aku menyeru kepadanya, dan jalan yang aku berada di atasnya. Sabili ay tariqati wa da'wati, ini adalah jalanku, yaitu metodeku dan dakwahku. Ad'u ila Allah ay ila tauhidillahi la ila hadzin min hududid dunya wala ila riasatin wala ila hizbiyatin, yaitu menyeru ad'u ila Allah ay ad'u ila tauhidillah, aku menyeru kepada Allah bukan kepada hadzin min hududid dunya, bukan kepada bagian dari bagian-bagian dunia. Itu bukan dakwah kepada kepentingan-kepentingan atau kenikmatan-kenikmatan dunia. Ini adalah ciri khas dakwah para nabi dan rasul dan para pengikutnya. Berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berdakwah kepada kemewahan dunia atau kenikmatan kelezatan dunia, bukan itu yang mereka dakwahkan. Wala ila riasatin, bukan pula berdakwah kepada kepemimpinan. Wala ila hizbiyatin, dan bukan pula kepada golongan yang sempit atau fanatisme yang sempit. Tapi berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin, di atas basirah, ay ala ilmin bidzalik wa burhanin aqliyin wa syar'iyyin, yaitu berdakwah kepada Allah di atas ilmu tentang hal itu dan burhan, yaitu bukti atau hujjah syar'i dan syar'i. Wal basiratu al ma'rifatu allati yumayyizu biha bainal haqqi wal batil, yang dimaksud dengan basirah adalah ma'rifah. Ma'rifah yang dengannya seseorang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Sehingga makna basirah itu adalah ilmu atau ma'rifah, yang dengannya seorang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Qala hafizahullah, wa man ittaba'ani ay amana bi wa saddaqani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Maksudnya apa orang-orang yang mengikutiku? Yaitu orang-orang yang beriman denganku dan membenarkanku. Yahtamil annahu adfun ala dhamiril marfu'i fi ad'u, fayakunul ma'na, ya. Wa man ittaba'ani, ini wawunya wawu atof. Man ittaba'ani, ini ada dua kemungkinan makna. Bisa jadi makna yang pertama, kemungkinannya adalah ma'tuf kepada ad'u. Ya, yahtamil annahu adfun ala dhamir al marfu' fi ad'u. Bisa jadi kemungkinannya adalah atof kepada dhamir, kata ganti marfu', dhamir marfu' pada ad'u. Sehingga maknanya adalah ana ad'u ilallahi ala basiratin wa man ittaba'ani kadzalika yad'u ilallahi ala basiratin. Sehingga makna ayat dengan kemungkinan yang pertama ini adalah bahwasanya aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, dan begitu pula orang-orang yang mengikutiku seperti itu juga berdakwah kepada Allah di atas basirah. Kemungkinan makna yang kedua, wa yahtamilu ay yakuna adfan 'ala ad-dhamiril munfasili ana, bisa jadi kemungkinan yang kedua adalah ataf kepada dhamir munfasil, yaitu ana. Ad'u ilallahi ala basiratin ana, nah, ma'tufnya ke situ. Maka fayakunul ma'na, maknanya adalah ana wa atba'i ala basiratin, bahwasanya aku dan para pengikutku di atas basirah. Wa tahqiq, menyikapi dua perbedaan kemungkinan makna ini, beliau menjelaskan wa tahqiq, dan yang benar adalah annal adfa yatadammanul ma'nayain, atof itu mengandung dua makna tersebut sekaligus. Jadi kedua makna tadi benar dan terkandung di dalam atof tersebut. Fa'atba'uhu hum ahlul basirati adda'una ilallah. Maka para pengikut Rasul, mereka adalah ahlul basirah, orang-orang yang memiliki ilmu yang menyerukan atau menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, ciri khas pengikut para rasul adalah mereka ahlu al-basirah. Mereka membangun agamanya di atas basirah, di atas ilmu, ma'rifah allati yumayyizu biha bainal haqqi wal batil. Memiliki ma'rifah yang tamah yang dengannya dia bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sehingga bukan merupakan ciri pengikut para rasul adalah beragama dengan taklid buta, ya, dengan membebek buta. Itu bukan ciri pengikut para rasul. Nah, sehingga kita, jika kita ingin menjadi pengikut para Rasul yang hakiki, maka hendaknya kita menjadi ahlul basirah. Itu orang-orang yang memiliki basirah, dan hal itu tidak lain kecuali dengan cara talabul ilm. Dengan at-ta'allum, mempelajari ilmu agama Allah ini dari sumbernya, Al-Quran was-Sunnah. Qala hafidhahullahu ta'ala, wa subhanallahi, dan maha suci Allah, wa unazzihullaha, wa uqaddisuhu an ayyakuna lahu syarikun. Aku mensucikan Allah, membersihkannya, menyucikannya dari sekutu. Fi mulkihi, baik di dalam kekuasaannya, au ma'budun bihaqqin siwahu. Dan aku menyucikannya dari sesembahan selainnya. Ya. Jadi maksudnya, baik dalam urusan rububiyah maupun uluhiyah, ya, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Masih tersisa al-ma'na al-ijmali dan seterusnya. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang bi'idnillahi ta'ala. Untuk berikutnya, mulai jam berapa biasanya? Delapan seperempat ya. Jadi kita akhiri jam 9:30. Biasanya sampai 9:30. Biasanya. Berarti masih bisa lanjut ini. Sampai 9:30. Masih kuat ya. Nah. Baik, kita lanjutkan. Qala hafidhahullahu ta'ala, al-ma'na al-ijmaliyu lil-ayah. Makna global dari ayat ini. Ya'murullahu rasulahu ayyukhbiran nasa an tariqatihi wa sunnatihi. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan rasulnya untuk memberitakan kepada manusia tentang metodenya, tentang jalannya, dan sunnahnya. Bahwasanya annaha ad-da'watu ila syahadati an la ilaha illallah ala ilmin wa yaqinin wa burhan. Yaitu bahwasanya jalan, metode, dan sunnah Rasul itu adalah berdakwah kepada persaksian la ilaha illallah di atas ilmu, di atas keyakinan, dan di atas bukti dan hujjah. Wa kullu man ittaba'ahu yad'u ila ma yad'u ilaihi ala ilmin wa yaqinin wa burhanin. Begitu pula orang-orang yang mengikuti Nabi, mengikuti Rasul, juga berdakwah kepada apa yang didakwahkan oleh Rasulullah. Di atas ilmu, di atas keyakinan, di atas burhan, bukti dan hujjah. Wa annahu huwa wa atba'uhu yunazzihuna Allah 'anil syariki lahu fi mulkihi wa 'anil syariki lahu fi ibadatihi. Dan bahwasanya dia, yaitu Rasul alaihi salatu wassalam, dan para pengikutnya mensucikan Allah dari sekutu, baik di dalam kekuasaan maupun sekutu di dalam peribadatan. Wa yatabarra'u mimman asyraka bihi, dan berlepas diri dari segala sesuatu atau setiap orang yang menyekutukannya. Wa in kana aqraba qaribin, walaupun orang tersebut adalah orang yang paling dekat, kerabat yang paling dekat. Qala hafidhahullah, munasabatul ayati lil bab, kesesuaian ayat ini dengan bab. Anna Allah dzakara fiha tariqatar rasuli wa atba'ihi. Bahwasanya Allah menyebutkan di dalam ayat tersebut tariqah, jalannya Rasul dan para pengikutnya. Hiyad da'watu ila syahadati an la ilaha illallah. Apa metode dan jalannya Rasul? Yaitu berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Al-ilmin bima yad'una ilaihi. Dibangun di atas ilmu tentang apa yang didakwahkan. Ya. Yeah. Fafiha wujubud da'wati ila syahadati an la ilaha illallahu alladhi huwa maudu'ul bab. Maka di dalam ayat ini terdapat wajibnya berdakwah kepada la ilaha illallah, yang mana itu merupakan pembahasan dari bab ini. Ma yustafadu minal ayah. Fawaid atau faida-faida yang diambil dari ayat ini. Al-faidatul ula, faida yang pertama, anna da'wata ila syahadati an la ilaha illallahu hiya tariqatul rasuli wa atba'ihi. Bahwasanya berdakwah kepada la ilaha illallah itu adalah jalannya para rasul, jalannya rasul dan para pengikutnya. Faida yang kedua, annahu yajibu 'ala ad-da'iyati ay yakuna 'aliman bima yad'u ilayhi, 'aliman bima yanha 'anhu. Bahwasanya wajib bagi setiap da'i, bagi setiap orang yang menyeru berdakwah di jalan Allah, wajib baginya untuk berilmu. Berilmu tentang apa yang dia dakwahkan. Dan juga berilmu tentang apa yang dia larang. Ya. Nah. Al-faidatu tsalitsa, faida yang ketiga, at-tambihu 'alal ikhlasi fid da'wati bi alla yakuna lid-da'iyati maqsidun siwa wajhillah. Peringatan tentang ikhlas di dalam dakwah. Hendaknya setiap da'i, orang yang menyeru atau orang yang berdakwah, tidak memiliki tujuan lain kecuali wajah Allah subhanahu wa ta'ala. La yaqsidu bidzalika tahsila malin. Tidak memaksudkan dengan dakwah yang dia jalankan itu untuk menghasilkan harta. Au ri'asatin, bukan pula untuk mencari kepemimpinan. Au madhin minan nas, bukan pula untuk mencari sanjungan dan pujian dari manusia. Au da'watin ila hizbin au madhhabin, dan bukan pula tujuannya untuk menyeru kepada fanatisme kelompok atau madhab tertentu. Ya. Ini adalah perkara yang sangat penting, ikhwani fillah, barakallahu li wa lakum. Berdakwah hendaknya diniatkan ikhlas lillahi ta'ala, fa nasallallahu ta'ala ayyaj'alana minal mukhlasin. Al-faidatul rabi'ah, faidah yang keempat, annal basirata faridatun. Bahasanya basirah. Apa makna basirah tadi? Al-ma'rifatul lati yumayyizu biha bainal haqqi wal batil. Ma'rifah atau ilmu yang dengannya seorang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, ini adalah faridatun. Kewajiban. Li'anna tiba'ahu sallallahu alaihi wasallam wajib. Kenapa? Karena mengikuti Nabi itu hukumnya juga wajib. Wala yatahaqqaqu ittiba'uhu illa bil basirati wa hiya al ilmu wal yaqin. Dan tidak mungkin bisa terrealisasi yang namanya ittiba', mengikuti Rasul, itu tidak mungkin bisa terrealisasi kecuali dengan basirah. Yang mana basirah itu adalah al ilm wal yaqin, ilmu dan keyakinan. Al-faidatul khamisah, husnul tauhidi, li'annahu tanzihun lillahi ta'ala. Indahnya tauhid. Dan bahwasanya tauhid itu adalah mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-faidatul sadisah, sebaliknya. Qubhus syirk, li'annahu masabbatun lillahi ta'ala. Jeleknya dan buruknya kesyirikan. Karena kesyirikan itu hakikatnya adalah masabbatun lillah, celaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-faidatus sabiah wahiyal akhirah, faidah yang terakhir, wujubu ibti'adil muslim anil musyrikin. Wajibnya setiap muslim untuk menjauhi atau menjauh dari orang-orang musyrik. Ini bisa diambil dari mana? Dari akhir ayat. Wama ana minal musyrikin. Ya. Maka diambil dari penggalan ayat ini, wajibnya menjauhi orang-orang musyrik. La yasiru minhum fi syai'in. Tidak bersama dengan mereka dalam suatu urusan apapun. Tidak bergabung atau berkumpul dengan mereka. Fala yakfi annahu la yusyrik. Tidak cukup bahwasanya dia tidak melakukan kesyirikan. Ya, tidak cukup sampai di situ. Ya, selain dia tidak melakukan kesyirikan, hendaknya setiap muslim juga menjauh dari orang-orang musyrik. tidak bergabung dengan mereka, berkumpul dengan mereka, atau yang semisalnya. Hal itu semakna dengan apa yang Allah sebutkan di dalam ayat. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. Janganlah kalian berkumpul dengan orang-orang yang zalim. Apa kata Allah? فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. Khawatir neraka juga akan menyentuh kalian. Ayat ini juga merupakan apa? Dasar atau dalil dasar tentang syariat tahdzir. Tahdzir dari ahlu syar. Minal musyrikin wa min ahlil bid'ah mubtadi'in wa ghairihim. Ya. Wajibnya untuk menjauhi orang-orang yang berbuat zalim. Apa? Khawatir kezaliman yang mereka lakukan imbasnya juga kena. Kita juga terkena imbasnya. Ya. Sehingga disyariatkan bagi kita untuk menjauhi ahlu zulm, orang-orang yang berbuat zalim. Wala tarkanu ilal ladhina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kalian bersama dengan orang-orang yang zalim, akan tersentuh pula kalian dengan annar waliyadzu billah. Mungkin ini yang bisa kita bahas di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillah taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.